Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita akan lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih pada kitab Babu Taubah. Kita lanjutkan. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Zir ibn Hubaysh. Beliau adalah Zir ibn Hubaysh al-Husyabi dan kunya beliau adalah Abu Maryam al-Asadi al-Kufi. Jadi beliau adalah berasal dari Kufah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau adalah seorang mukhadram. Jadi sebagian menyebutkan beliau ini sebagai seorang mukhadram, yaitu tawraqah atau tingkatan di antara sahabat dan tabi'in. Kalau tabi'in, kalau sahabat adalah orang yang istama bin nabi ar-ra'ahu mu'minan bi wa mata ala dari. Kalau sahabat ini adalah orang yang berkumpul atau bersama nabi atau melihat nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di atas keimanan kepada beliau, sehingga ada sahabat yang dia ketika wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia murtad, kemudian masuk kembali ke dalam Islam dan meninggal di dalam keislamannya, dia tetap disebut seorang sahabat. Sebagaimana Al-Ash'ad Ibn Qais. Kemudian tingkatan salah sahabat adalah sebagaimana yang kita ada tabi'in, yaitu man istama'a bi sahabi mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dhalik, yaitu orang yang bertemu dengan sahabat dan beriman kepada nabi serta meninggal di atas keimanan tersebut. Dan mukhadram ini adalah disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajtami, yaitu orang yang dia beriman kepada nabi pada saat nabi masih hidup. Jadi dia menemui masa nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan meninggal di atas keimanannya kepada Rasulullah. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya mukhabram ini termasuk dari kibar tabi'in. Ada juga yang membuat tabaqah sendiri di antara sahabat dan tabi'in. Dan Zir ibn Hubaysh ini termasuk di antara salah satu mukhadram dan jumlahnya tidak banyak. Disebutkan sekitar 40 orang. Beliau banyak meriwayatkan hadis di antara dari Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat yang lainnya. Termasuk kemudian beliau termasuk orang yang panjang umurnya. Disebutkan ketika meninggal pada tahun ke-81 Hijriah atau 80 Hijriah, umur beliau lebih dari 100 tahun. Ini adalah Zir ibn Hubaysh. Qala ataitu Safwana ibn As-Salim. Zir berkata bahwasanya aku telah menemui Safwan ibn As-Salim. Safwan ibn As-Salim ini adalah seorang sahabat. Disebutkan beliau tinggal di Kufah dan mengikuti 12 kali peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as'aluhu 'anil masyi 'ala khuffaini. Aku bertanya kepadanya, yaitu bertanya kepada Safwan ibn Asal tentang mengusap di atas kedua khuf. Faqala, kemudian lalu Sofwan berkata kepada Zir bin Khubaysh, "Maja bika, apa yang menyebabkan kamu datang ya Zir, wahai Zir?" Faqultu, "Ibtida'ul ilmi, aku datang disebabkan untuk mencari ilmu." Faqala, berkata Sofwan, "Innal malaikata tabau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yatlubu." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya atau membentangkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, ridon, yaitu dalam keadaan ridho, bima yatlubu, dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Dan yang disebutkan, yang diriwayatkan dari Imam Malik, bahwasanya tabau ajnihataha ini ditafsirkan satu suku ajnihata, yaitu membentangkan sayap-sayapnya untuk mendoakan para penuntut ilmu, ridon bima yatlubu, yaitu ridho dengan apa yang dicari para penuntut ilmu. Dan maksud ilmu di sini ada ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ridho karena apa yang dicari oleh para penuntut ilmu adalah warisan para nabi, yaitu bahwasanya para nabi tidak mewariskan dirham wala dinar wala dirhaman, akan tetapi para nabi mewariskan al-ilmu, dan ini diridhoi oleh para malaikat. Fatul tu, kemudian Zir ibn Khubaysh berkata kepada Sofwan, innahu qad hakka fi sadri al-masfu ala al-khufaini ba'dal wa'ifi wal-bauli. Sesungguhnya aku telah ragu di dalam dadaku al-masfu, yaitu mengusap di atas kedua khuf, ba'dal wa'if, setelah buang air besar, wal-baul, dan setelah buang air kecil. Ragu apakah mengusapnya ataukah melepasnya. Sebagaimana tadi dijelaskan di hadis, di terusan hadisnya. Wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, dan aku datang untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau telah mendengar beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan hal tersebut. Qala na'am. Sofwan ibnu Asal berkata, na'am. Kana ya'muruna, dahulu Rasulullah memerintahkan kami, idza kunna safaran, jika kami berada atau sedang dalam safar, au musafirin, an la nanzi'a khifafana. Rasulullah memerintahkan kami ketika sedang safar untuk tidak melepas khuf-khuf kami, salah kata ayyamin walayalihunna, yaitu 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan junub. Lakin min ghaifin wa baulin wa naumin, akan tetapi pada ketika ghaif, buang air besar, buang air kecil dan tidur, maka tidak diperintah untuk dilepaskan. Fakultu, kemudian Zir bin Khubaysh mengatakan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah engkau mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau menjelaskan tentang cinta? Qala na'am. Sofwan ibn Asal mengatakan, ya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, fa baina nahnu indahu, dan ketika kami sedang berada di sisinya, idnadahu a'rabi, apa idnadahu a'rabiyun, tiba-tiba memanggil seorang Arab Baduy, yaitu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sautin lahu jahwariyin, yaitu dengan suara yang keras. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab panggilan tersebut dan jawabannya sangat tingginya dengan yang dilakukan oleh Arab Badui tadi. Ha'um, ya, atau kemarilah. Fakultu lahu, maka Sofwan ibn Ahsan ini mengatakan kepada Arab Badui tadi, waihaka ughbud min sautik, celakalah engkau, rendahkanlah suaramu. Fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita 'an hadha. Sesungguhnya engkau ini sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau dan kamu telah dilarang untuk melakukan hal ini, yaitu mengeraskan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. An tahbata amalukum wa antum la tash'urun." Jadi ini adalah larangan untuk meninggikan suara ketika berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan untuk mengeraskan suara. Akan tetapi karena Arab Baduy ini dia jauh dari ilmu, disebabkan jadi dia tinggalnya di pegunungan ya, bukan di kota-kota sebagaimana penduduk yang lainnya, sehingga orang yang dia jauh dari ilmu, dia jauh dari adab, disebabkan dia tidak memiliki ilmu. Kemudian Arab Baduy tadi menjawab, wallahi la aghdudu, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Qala al-A'rabiyyu. Kemudian berkata Arab Baduy tadi, Al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhiq bihim. Seseorang mencintai suatu kaum dan dia tidak bisa bersama kaum tersebut. Atau dijelaskan nanti bahwasanya tidak bisa menyamai kaum tersebut di dalam amalan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Fa mazala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghrib. Rasulullah terus menceritakan sampai beliau menyebutkan tentang pintu yang berada di sebelah barat. Masiratu ardhihi aw yasiru raqibu fi'at fi ardhihi 40 atau 70 aman. Yang luas pintu tersebut seluas 40 sampai 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan ahadur ruwati, berkata Sufyan, yaitu salah seorang rawi dari hadis ini, tibala Syam, yaitu dari arah Syam. Itu pintu tersebut berada di arah Syam. Khalaqahu Allah taala yauma khalqis samawati wal ardo. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pintu tersebut di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan, akan senantiasa terbuka, li taubati, untuk menerima taubat, la yughlaqu hatta taqlu asyamsu minhu. Tidak akan ditutup pintu tersebut sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahihun, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi Imam Al-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis ini untuk menjelaskan kapan taubat itu tertutup atau terputus. Dan di sini disebutkan bahwasanya taubat itu terputus atau tidak diterima lagi hatta tatlu asyamsu min maghrib atau minhu, sampai matahari itu terbit dari arahnya, yaitu dari arah barat. Inilah adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala pada bab taubat. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Dan yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ini bisa kita lihat di dalam potongan hadis, yaitu an innal malaikata tadau ajnihata li talabil ilmi ridan bima yatlubu. Nah, ini menunjukkan keutamaan ilmu syar'i dan menuntut ilmu, yaitu para malaikat meletakkan atau membentangkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu dalam keadaan ridha dengan apa yang sedang dicari oleh para penuntut ilmu. Dan ini berkaitan dengan faedah yang kedua, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengimani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perkara ghaib. Ya, termasuk ini. Termasuk di dalam hadis ini disebutkan innal malaikata tabau ajnihataha ridan lis ajnihata litabil ilmi ridan bimayat ridan bimayat lubu. Nah, ini adalah perkara ghaib. Kita tidak bisa secara hisi untuk membuktikannya, sehingga di sini adalah butuhkan keimanan dari kita ketika memang betul itu adalah dikhabarkan sahih, dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai seorang muslim wajib kita untuk mengimaninya. Itu adalah faedah yang kedua yang bisa kita ambil. Kemudian faedah selanjutnya, bahwasanya sudah seharusnya bagi kita apabila ada satu permasalahan yang mengganjal atau kita ragu terhadapnya, untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut, sehingga apa yang menjadi ganjalan tadi bisa terpecahkan, bisa terjawab dengan bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini sebagaimana di dalam potongan hadis yang dikatakan oleh Zir ibn Hubaysh, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffaini. Sesungguhnya aku ini telah ragu, ada keraguan di dalam dadaku tentang mengusap di atas kedua kuk setelah buang air besar dan buang air kecil. Maka untuk menghilangkan keraguan tersebut, Zir bertanya kepada Sofwan ibnu Asal, karena Sofwan ibnu Asal ini adalah seorang sahabi yang Zir mengatakan bahwasanya apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwa seseorang yang menggunakan khuf, menggunakan kaos kaki atau khuf, lebih utama untuk mengusapnya ketika dia berwudu. Dibandingkan ketika melepasnya, ya. Nanti dijelaskan beberapa syarat dari khuf. Kemudian hadis ini yang kelima, hadis ini adalah dalil untuk mengusap kedua khuf ketika berwudu. Dan hadis-hadis tentang mengusap khuf ini mutawatir, hadisnya banyak dari para sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, laisa fi qalbi minal mashi syakun, tidak ada sedikit pun keraguan padaku tentang mengusap khuf. Dan ini masalah mengusap khuf ini, para ulama ahlus sunnah meletakkannya pada bab atau pada kitab akidah. Ini adalah permasalahan fikih. Akan tetapi para ulama meletakkan permasalahan mengusap khuf ini pada kitab-kitab akidah mereka. Kenapa? Adalah ini untuk membantah Syiah Rafidhah. Mereka mengingkari adanya mengusap khuf. Jadi mereka menentang semua hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan pengusapan kedua khuf. Bahkan mereka menentang hadis dari Ali sendiri yang mereka agungkan, yang mereka anggap sebagai imam. Akan tetapi mereka menentang apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga disebutkan permasalahan mengusap khuf ini pada kitab-kitab akidah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya khuf adalah sesuatu yang dikenakan pada kaki yang terbuat dari kulit atau selainnya. Dan syaratnya harus menutupi kedua mata kaki. Jadi khuf ini harus menutupi kedua mata kaki. Kemudian beberapa syarat beberapa syarat mengusap di atas kedua khuf. Yang pertama adalah ketika memasukkan kaki ke dalam khuf, maka memasukkan kaki tersebut dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Sebagaimana hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan, ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin melepaskan kedua khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Biarkan, yaitu biarkan kedua khuf tadi, karena aku sesungguhnya memasukkan kedua kakiku atau adkhaltuhuma, yaitu kedua kakinya, tahirataini, dalam keadaan suci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khuf beliau. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, mengusap kedua khuf tadi yaitu pada hadas kecil, buang air besar buang air kecil, maka diperbolehkan untuk mengusap khuf. Apabila janab junub, maka harus melepas khuf tadi. Kemudian syarat yang ketiga, mengusap khuf pada waktu masih diperbolehkannya, yaitu pada batasan waktu yang masih diperbolehkan untuk mengusap keduanya. Disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil muqimi yawman wa lailatin wa lil musafiri thalathata ayyamin bilayaliha." Jadi untuk orang yang mukim tidak safar, batasnya adalah satu hari satu malam. Adapun untuk orang yang safar, maka batasnya tiga hari tiga malam. Kemudian kapan dikatakan satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam? Maka batasannya adalah misalkan seseorang dia berwudu ketika subuh, kemudian memakai khuf, dia tertidur dan batal wudunya jam 9 atau jam 8, dan dia kemudian berwudu kembali ketika jam 12 siang, maka ini, dan dia mengusap khufnya, maka ini adalah awal waktu dia. Jadi awalnya adalah pada jam 12, sehingga ketika dihitung satu hari satu malam pada jam 12 siang hari berikutnya, dan ketika dikatakan tiga hari tiga malam yaitu jam 12 siang tiga hari berikutnya. Ini adalah batasan dari waktu masih diperbolehkannya untuk mengusap khuf. Kemudian faedah yang selanjutnya, yaitu faedah yang keenam, bahwasanya seseorang yang dia jauh dari ilmu, maka dia akan jauh dari adab dan akhlak yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan di sini adalah bagaimana seorang Arab Baduy, orang Arab Baduy ini biasanya tinggal di pegunungan, jauh dari kota, sehingga jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari ilmu. Maka orang yang jauh dari ilmu, maka dia akan jauh dari adab dan akhlak yang mulia. Yaitu di sini pada penggalan hadis, ketika orang Arab Badui tadi memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang tinggi, bisautin lahu jahwariyin, yaitu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang tinggi, padahal telah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil atau meninggikan suara di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diingatkan oleh Sofwan Ibnu Asal, Arabi tadi mengatakan, "Wallahi la'udzu min sungguhnya aku demi Allah tidak akan merendahkan suaraku." Maka ini adalah pentingnya untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, untuk mengetahui ilmu, untuk mengetahui syariat ini, sehingga seseorang yang telah mengetahui ilmu, maka dia akan memiliki adab dan akhlak. Kemudian faedah yang selanjutnya, yaitu faedah yang ketujuh, yaitu seseorang yang mencintai suatu kaum walaupun dia tidak sama amalannya tidak menyamai amalan kaum tersebut, maka dia akan bersama dengan kaum tersebut pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala man ahabba. Jadi seseorang al-mar'u ala man ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang mengatakan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ma'a man ahbabta, sungguhnya engkau bersama dengan yang kamu cintai. Kemudian Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum, dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar, dan aku berharap aku akan bersama dengan mereka. Dan kita yang jauh zamannya dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdasarkan hadis ini, apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada hari kiamat nanti kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Ini adalah kabar gembira bagi manusia, bagi kita semua kaum muslimin, bahwasanya al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Kemudian faedah yang selanjutnya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba, maka di sini menunjukkan wajib bagi seorang muslim dia untuk membenci orang kafir, tidak berwala kepada mereka. Kita harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Kemudian faedah yang selanjutnya, yaitu faedah yang terakhir, bahwasanya ya sesuai dengan bab, yaitu bab taubah, maka di sini dijelaskan bahwasanya taubat itu terputus atau tertutup atau tidak diterima di taubat seseorang ketika matahari telah terbit dari arah barat, maka sudah tidak ada kesempatan lagi pada saat itu untuk bertaubat, tidak ada lagi guna penyesalan seseorang. Sebagaimana hadis yang sebelumnya disebutkan di dalam hadis Abu Musa atau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an taqla syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Itu barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Jadi ketika matahari sudah terbit dari arah barat, Allah tidak menerimanya. Kemudian juga Allah, taubat itu tidak diterima ketika nyawa sudah berada di dalam, sudah sampai di kerongkongan. Sebagaimana hadis dari Abdurrahman Abi Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi man lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan, sebelum sakaratul maut. Maka apabila pada saat sakaratul maut tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hubungan antara hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab taubat. Dan di akhir hadis disebutkan bahwasanya taubat itu ditutup, tidak diterima seseorang taubatnya ketika matahari telah terbit dari arah barat. Insyaallah pada malam ini kita sampai pada hadis Zir ibn Hubaysh. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah, dan semoga malam ini adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis tadi, innal malaikata tadau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yatlubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.